أشكر لهم ضيافتهم وترحيبهم. Dan beliau mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan apa namanya penerimaan yang sangat baik ini. وأعجبني في الكلمة التي ألقيت أن كل شيء يعظم بالقرآن وأن دروسي إن شاء الله ستكبر وسن بالقرآن كما ذكر المسؤول الحكومي. إن شاء الله. Tadi beberapa orang menyampaikan tentang kemuliaan Al-Quran dan insya Allah tadi sebagaimana Bapak sampaikan bahwasanya Indonesia insya Allah akan menjadi negeri yang besar insya Allah dan ini juga membahagiakan beliau gitu. لأن هناك سنة إلهية كل شيء اتصل بالقرآن وله علاقة بالقرآن يرتفع ويعظم. Karena memang ada sunnah ilahiyah, sunnah dari Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an jaa mulam fa asbaha afdalul malaika nazala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul anbiya wal rusul. Nazala fi syahr Ramadan, syahr Ramadan huwa afdalus syuhur wa a'zam. نزل في أعظم مكانين مكة والمدينة فشرف هذا المكان ونزل في قلوب المسلمين والمؤمنين فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. Karena memang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan diperantarai oleh malaikat Jibril, dengan Al-Qur'an ini malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah dan Madinah, dua kota ini menjadi dua kota yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an ini kepada hati-hati kita semua, oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan kita. تعظم وتكبر أندلسيا كلما اتصلت بالقرآن ستكبر وستعظم هذا البلد العظيم. Oleh karenanya beliau sangat yakin ketika kita semua punya perhatian yang sangat besar terhadap Al-Qur'an ya, maka Indonesia akan menjadi negeri yang besar ya, negeri yang besar karena Al-Qur'an. بداية كلمتي سأسألكم سؤالا. ما هو أكبر بلد إسلامي؟ Beliau mau nanya ya. Negara manakah yang penduduk muslimnya paling besar di seluruh dunia. Beliau enggak dengar katanya. Mazalu na'imin. Ba'd an-nas na'imin al-an. Beliau enggak masih belum dengar, kayaknya masih banyak yang pada tidur ini katanya. Akbar balad islami ma huwa? Negeri terbesar, negeri muslim terbesar kata beliau apa? Masyaallah. Idzan Andalusia hiya al-akbar. Ma hiya muhimmat ووظيفة وعمل الأخ الأكبر مع إخوانه الصغار. Okay, makanya tadi jawabannya semuanya Indonesia adalah negeri terbesar. Oleh karenanya beliau nanya lagi, ya berarti Indonesia ini seolah-olah seperti kakak yang paling besar. Ya, ketika Indonesia menjadi kakak yang paling besar, maka apa tugas kakak yang paling besar terhadap adik-adiknya yang masih kecil? Dua. Naam. Ya, contoh kuda. Yang lain? Kuda yaqud yakunu qaidan. Ya, kedua ini ya ini memberikan apa teladan, contoh ya. Terus yang lain mungkin rais. Rais, ya. Yusa'id. Menolong katanya. Yusa'id ikhwanus shighar, yahfaz ikhwanuhus shighar. Menjaga adik-adiknya yang kecil. Ya, kemudian menolong adik-adiknya yang kecil. Terus yang lain lagi yad'am. Yad'am. Ya. Naam. Ya. Hadhihi mas'uliyat al-akh. Ya, ini adalah tugas atau kewajiban seorang kakak besar kakak yang paling besar terhadap adik-adiknya yang paling kecil. Mas'uliyatul akh mas'uliyah kabira wa 'azima al-akhul kabir. Ya, makanya kakak yang paling besar itu mempunyai tanggung jawab yang paling besar ya terhadap adik-adiknya. Walabud an tasta'iddu lah. Ya. Oleh karenanya nih Bapak-bapak Ibu-ibu harus siap ya. Siap karena Bapak-bapak Ibu semuanya adalah kakak paling besar daripada negara-negara yang lain itu. Wa hadzal balad al-'azim fihi kullu أساسات ومقومات النجاح من الناس والأفراد 260 مليون من المواد الخام من الأراضي من العقول فيه كل شيء حتى ينهض هذا البلد ويقود. Ya. Makanya Indonesia ini sangat masuk di akal ya menjadi negara yang paling besar karena dia secara prinsip sudah memiliki seluruhnya, memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta, kemudian juga sumber daya alamnya sangat banyak ya, kemudian juga banyak potensi lainnya yang ini adalah bisa menjadikan sebab bahwasanya Indonesia adalah menjadi negara atau menjadi negara terbaik atau menjadi negara pemimpin bagi negara-negara yang lainnya. Billatullah fi ardi la yumkin an yaqum li ahli al-islam qa'ima illa bil Qur'an. Ya, makanya sunnatullah juga Allah tidak akan meninggikan sebuah negara, ya, suatu bangsa kalau dia tidak punya perhatian terhadap Al-Qur'an. Walikal nahsul ala hadhihi al-qiyadah هناك ثمانية أمور نتعامل فيها مع القرآن. Beliau berpesan, ya, agar kita bisa merealisasikan, ya, Indonesia menjadi negeri yang besar, ya, maka beliau berwasiat bahwasanya ada 8 tahapan agar kita bisa merealisasikan yang menjadi cita-cita kita tadi. أولها سماع القرآن الكريم والإكثار من سماع القرآن. Yang pertama kata beliau adalah hendaknya kita semua senantiasa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. هذا القرآن العظيم الذي أثر حتى في الكفار فبدون القطن في أذنهم في أذانهم لا يريدون أن يتأثروا بالقرآن. Karena memang efek dari Al-Quran ini tidak hanya untuk orang Muslim saja, tetapi non-Muslim pun ketika mereka mendengarkan Al-Quran ini akan berpengaruh terhadap pribadi atau diri mereka. Dulu orang-orang kufar di Mekah, mereka ketika ada orang membacakan Al-Quran, mereka menutup telinga mereka, bahkan menutupnya dengan kapas seperti itu, karena mereka takut pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran. Makanya pembesar Quraisy itu sangat menghindari orang-orang, ya, penduduk Mekah atau orang-orang Quraisy untuk, ya, mendengarkan Al-Quran biar tidak terpengaruh oleh Al-Quran. ورأيت من رأيتم أنتم في اليوتيوب مقاطع لمسلمين يسمعون الكفار ويتأثر الكفار بالقرآن مع أنهم لا يعرفون اللغة العربية وليسوا بمسلمين. Ya, makanya mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat, ya, sedikit apa video di YouTube, ya, bahwasanya ada orang non-Muslim yang mendengarkan Al-Quran terus dia menangis, ya, apa namanya, bacaan tersebut ngefek kepada dirinya, padahal dia nggak beriman terhadap Al-Quran dan juga dia nggak paham apa maksud dari yang dia dengarkan tersebut, akan tapi Al-Qur'an ini berdampak pada dirinya. Afrah ana wa ahzan, afrah liman yu'athir fi hawala'i al-kufar, ahzan annana nasma' al-Qur'an walakin lil-asaf. Beliau senang dan juga sedih, ya. Beliau bahagia dan sedih. Bahagia karena Al-Qur'an ternyata bisa memberikan efek terhadap orang-orang non-muslim. Sedih karena kebanyakan kita kaum muslimin mendengarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran jarang sekali, ya, berdampak positif terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa Taala berkata, "Wahidah kuli Al-Quran, fasstamigu lahunsitu, lalakum turhamun. Man yuridu rahmah, yastamig wa yunsit lil-Quran." Kanya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wahidah kuli Al-Quran, fasstamigu lahunsitu, lalakum turhamun. Jika telah dibacakan Al-Quran, hendaklah kalian semua mendengarkan dan diam. Ya, tujuannya adalah agar kita semua mendapat rahmat." الأمر الثاني تلاوة القرآن الكريم لا بد أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم. Poin kedua kata beliau adalah hendaknya kita semua senantiasa memperbanyak tilawat Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في كل حرف في القرآن عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. Karena Nabi Muhammad SAW ia menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya setiap kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kebaikan, ya, sebagaimana alif lam mim itu tidak dikatakan satu huruf akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya dengan membaca 3 huruf saja alif lam mim kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Dalik udzkir nafsi wa ikhwani la yasbiq ahad fi ta'lim atfalak limadha al-fatiha fiha akthar min 120 harf kull harf bi 10 hasanam hadhi 1200 في اليوم 17 ركعة على الأقل هذه 30,000 في الشهر مليون في كل سنة 12 مليون من الحسنات فقط لأنك علمت ابنك أو علمت أي شخص آخر قراءة الفاتحة. Makanya, kata beliau, jangan sampai ada yang mendahului kita dalam mengajarkan anak-anak kita surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihah itu hurufnya itu lebih dari 120. Kalau kita lihat 120 dikalikan 10 menjadi 1200. Ya, dalam satu bulan kata beliau tadi bilang kita bisa mendapatkan lebih dari 30 juta kebaikan dengan tadi mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah. Sama'ul Qur'an, tilawatul Qur'an, hifdzul Qur'anil Karim. Hifdzul Qur'anil Karim, hafidzul Qur'anil Karim lahu fadilah laysat li ahad. Yaumil qiyamah, an-nas yadhhabun ila manazilihim. حافظ القرآن يقال له ارتقي اقرأ كما كنت تقرأ فمنزلتك حيث. Jadi beliau sampaikan pertama mendengarkan Al-Quran, kedua membacakan Al-Quran, poin ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat kelak. Ya, bahkan tadi beliau sampaikan bahwasanya nanti kita akan diseru orang-orang yang menghafal Al-Quran, iqra wartaqi, baca dan naik tingkatlah. Karena nanti kedudukan kita di surga itu sampai akhir bacaan kita. Ya, semakin banyak hafalan Quran kita maka akan semakin tinggi kedudukan kita. هل يكفي سماع القرآن تلاوه القرآن وحفظ القرآن؟ Apakah cukup hanya dengan mendengarkan, membaca kemudian menghafalkan? Ayo, beliau nanya. Cukup atau tidak? Layak. Mada? Mada بعد هذا? Kemudian apa lagi? Kalau enggak cukup berarti apa lagi? Ya'mal. قبل العمل. Sebelum mengamalkan, kata beliau. Ada lagi? Memahami. Masya Allah. Fahmul Qur'an wa tadabburul Qur'an. كيف نعمل بالقرآن ونحن لا نفهم أفلا يتدبر الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ya benar kata beliau, poin keempat adalah memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ya gimana kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran sedangkan kita enggak paham. Ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya mengapa sih kebanyakan kita itu jarang yang namanya tidak mentadaburi Al-Quran. نكسر هذه الأقفال ونتعلم ونقرأ في التفسير ونفهم ماذا يريد الله منا. Oleh karenanya hendaknya kita semua ya membaca ya mungkin dari terjemahannya atau buku-buku tafsir yang beredar agar kita bisa paham apa yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. فهم القرآن هذه المرحلة الرابعة يأتي بعدها التصديق بما جاء به القرآن الإيمان الإيمان أصله الصدق والإقرار. ويصدق ويقر بكل ما جاء في القرآن. Jadi poin keempat adalah memahami dan mentadabburi. Kemudian poin kelima kata beliau adalah ya agar kita bisa mendapatkan kejayaan tadi, ya poin selanjutnya poin kelima adalah kita semua meyakini ya kita semua membenarkan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. وسأضربوا مثلا قصة قصيرة. صديق قال أحدهم للآخر لا يوجد الماء كيف نصلي؟ قال لا بأس أنا قرأت في ترجمة معاني القرآن إذا ما وجد الماء فالتراب. هو يقول له هل أنت متأكد Are you sure؟ قال نعم. قال والله قال والله قال الله قال في القرآن إذا لم يوجد الماء تراب. قال نعم. Beliau ada kisah nyata bapak ibu adik beliau kebetulan kuliah di Amerika dan adiknya bercerita katanya ada dua temannya pergi ke sebuah tempat di daerah Amerika kemudian di sana mereka itu tidak mendapati air, ya. Kemudian mau sholat, akhirnya mereka bingung bagaimana tuh salah satu dari mereka itu bilang, oh bahwasanya di Al-Quran ada, kalau enggak ada air, bisa dengan debu, ya. Bisa berwudu dengan debu. Terus teman yang tadi bertanya, ah, benar kamu? Iya benar, ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya kalau enggak ada debu, kalau enggak ada air, bisa dengan debu. Qal wallah, Allah qala Al-Quran, qal bismillah, akhadat turab, wa da'at wadda biturab. Makanya kata beliau pas beliau nanya tadi salah satunya benar kamu ada dalam Al-Qur'an benar ada dalam Al-Qur'an kemudian ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala dan benar ada dalam Al-Qur'an langsung ambil debu terus langsung kumur-kumur ya nahnu qad nadhhak min hadha lakin wallahi ana atamanna an yakun 'indi hadha al-iman hadha huwa at-tasdiq na'am akhta lakin 'indahu tasdiq wa yaqin bima ja'a fil Qur'an hatta lu akhta mungkin sekarang ngetawain padahal inilah yang membahagiakan beliau inilah hakikat ya apa namanya keimanan terhadap Al-Qur'an itu gitu apapun yang keluar dalam Al-Qur'an diyakini walaupun memang orang tersebut salah gitu kan tapi keyakinannya inilah yang menguatkan. وبعد التصديق يأتي التأثر بالقرآن من محبة وخوف ورجاء لابد أن نتأثر في القرآن الله سبحانه وتعالى أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن لا يؤثر فقط في الناس أثر في الناس جن وأثر في الملائكة حتى في الجماد حتى في الصخر أثر بالقرآن. Ya hendaknya kemudian kita juga mengambil apa namanya efek positif dari Al-Quran tersebut karena Al-Quran ini tidak hanya berdampak kepada manusia dan jin saja akan tapi seluruh sampai gunung pun ya terpengaruh dengan Al-Qur'an ini seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman la anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashyan mutasaddiya kalau saja Al-Qur'an turunkan di atas muka bumi di atas gunung maka gunung itu akan tunduk dan hancur lebur al marhala al sadisa aw afra al sabi'a al 'amalu bil qur'an la budda an na'mal lima ja'a bihi al qur'an ومنه الاستشفاء بالقرآن. ابن القيم رحمة الله عليه يقول أعظم هجر القرآن الاستشفاء، هجر الاستشفاء بالقرآن. قليل من الناس جدا من يستشفي بالقرآن. Ya, poin ketujuh, ya, poin ketujuh atau dua terakhir nih. Poin ketujuh kata beliau adalah kita beramal dengan Al-Qur'an. Ya, kemudian pengamalan Al-Qur'an yang paling besar adalah ya kita berobat dengan Al-Qur'an, ya. Sangat sedikit orang yang berobat dengan Al-Qur'an sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Qur'an syifa, laisa lil-Qur'an faqat. بعض الناس يظن لإخراج الجن. لا. Al-Qur'an syifa lil-jasad, lir-ruh wa lin-nafs. وللأمراض النفسية ومن عنده هم وغم ومن عنده مرض في الجسد. Al-Quran itu tidak hanya apa namanya untuk mengusir jin saja, akan tapi Al-Quran itu bisa mengobati seluruh macam penyakit. Ada kegundahan, kekalutan dalam diri kita, kejiwaan, insyaallah sembuh dengan Al-Quran. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. كثير من أهل المريض وعالجوا أنفسهم بقراءة الفاتحة. Ya, banyak sekali para ulama dulu ketika mereka sakit mereka ya hanya membaca Al-Qur'an ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan mereka. Ahad al-aqarib thalathat ayyam lam yastati' an-nawm, ittasal bi wa qala la budda an tarqini fa qultu inshaallah fihi ayat an-nawm waj'alna nawmakum subata ayat an-nu'as nu'asan amanatan min wa ayat as-sayyid. Ini ada kisah nyata lagi. Ya, bahwasanya ada salah seorang kerabat beliau ini 3 hari enggak bisa tidur. Kemudian nelpon ke Syekh Talal, ya, silakan datang ke sini untuk meruqyah saya. Akhirnya beliau membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan ngantuk, ya, berkaitan dengan tidur gitu kan. Kemudian dibacakan kepada orang tersebut. Thalathat ayyam ma nam fa bada'tu aqra 'alayhi ayat allati fiha an-nawm wa fiha as-sakinah wa fa man tabaht illa sawt. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat tadi ya dibacakan ya karena masyaallah 3 hari enggak bisa tidur gitu kan. Kemudian tiba-tiba ya ketika beliau masih membaca itu terdengar suara yang sangat aneh dan ini suara ini ngagetin beliau. Sami'at sawt. Ya, saya dengar ya suaranya adalah suara dia ngorok ternyata langsung masyaallah. Quran ilaj man 'indahu hararah. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم المرأة التي زلزلت دالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ya, Al-Quran adalah obat segala macam penyakit. Kalau kita punya penyakit panas, kata beliau, mungkin bisa dibacakan ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian juga kalau sedang ibu-ibu mau melahirkan, kata beliau, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Insyaallah dimudahkan. Akhir syai at-takhalluq bi akhlaq kana khuluquhu al-Quran. Yang terakhir adalah ya hendaknya kita semua berakhlak dengan akhlak Quran. Karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. A'zam khuluqain Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa tammat kalimatu rabbika sidqan la sidqun fil aqwal wa 'adlun fil af'al. Idza aradat andalusi an tanhad qum bis sidq bil aqwal wa bil 'adl. Ya, akhlak yang paling mulia adalah dua, ya sidik dan jujur dan adil. Makanya orang Indonesia kalau ingin besar ya, ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu jujur dan adil. Jujur dalam ucapan, adil dalam perbuatan. Al-'adl la yumkin an ya'ti illa min quwwah wa lin. Tawasaw bis-sabr wa tawasaw bil-marhamah. Adil itu enggak bisa terrealisasikan kecuali dengan kekuatan dan juga kita dengan berkasih sayang. Tusbih mithl Makkah wal Madinah. Al-Makkah fiha al-quwwah, fiha al-shiddah. Tadkhul Makkah jibal kabira. فيها الطواف فيها السعي فيها حركه تعلم قوه مكه. Ya, makanya adil ini seperti kota Mekkah. Mekkah itu identik dengan keras, kerasan. Ya, makanya ketika kita masuk ke Mekkah itu gunung bebatuan dan sebagainya, panas dan mungkin karakter orangnya yang kadang enggak mengenakin. تأتي المدينة تتعلم السكينة، هدوء، الجمال، الطمأنينة. Ya, ketika kita datang ke Madinah sebaliknya akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kelemah lembutan. حتى في الميزان عدل. قوة ولين. Ya, makanya sehingga jadi seperti timbangan adil ya Mekkah dan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam abuhu min Mekkah wa ummuhu min Madinah. Nabi Muhammad bapak beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah, ibu beliau dari Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Madinah akha bain al-muhajirin wal ansar. Muhajir ya'khudh min lin ansari, ansari ya'khudh min quwwat muhajir. Makanya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu mereka itu saling menguatkan, ya. Muhajir dan Ansar saling menguatkan satu sama lain. Wa akhiran Nabi alaihi salatu wa qala ahli ilm ja'at syari'at Musa alaihi salam bil jalal bil quwwah, ja'at syari'at Isa alaihi salam bil jamal bil lin, ja'at syari'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamal. Ya, makanya Nabi Musa alaihi salam ini datang dengan syariat yang penuh dengan kekuatan, ya, kerasan. Kemudian datang syariat Isa ini dengan kelemah lembutan. Datang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan keduanya, kekuatan dan kelemah lembutan. Ya, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam linnas kulluhum, lakin Musa wa Isa linnas khassin. Ya, karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk seluruh umat manusia, sedangkan Musa dan Isa alaihi wasallam ini untuk kaumnya saja. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna mimman yasma'ul Qur'an wa yatlul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an. Wa yarzuqna at-tasdiq wal yaqin bil Qur'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kita yakin terhadap Al-Qur'an dan membenarkannya. Yarzuqna mahabbatul Qur'an wa mahabbatullah wa mahabbatullah lana. Dan Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Al-Qur'an dan kecintaan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqna al-'amal bil Qur'an. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita agar kita mudah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wal istishfa bil Qur'an. Dan mengambil dan berobat dengan Al-Qur'an. Wa an natakhallaq bi akhlaqil Qur'an. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hakadha sanakun khairu ummatin ukhrijat linnas. Oleh karenanya dengan inilah kita akan menjadi menjadi umat yang terbaik. Jazakallah. Baik, jazakallah kepada Syekh kita pada pagi hari ini, sekarang Ustaz. Baik, boleh kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, di pagi hari ini banyak sekali telah hadir Ustadz Adi Hidayat LCMA. Alhamdulillah telah hadir yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini dalam acara peletakan batu pertama masjid dan juga pesantren Al-Quran di hari ini 1 Mei 2018. Dan acara pada pagi hari ini disiarkan langsung di Parabola Akhyar TV, satelit Palapade frekuensi 4014, simbol red 7200, polaritas H, atau di web di www.ahyar.tv atau juga di Facebook Ahyar TV dan YouTube Ahyar TV. Dan hadirin, tak lupa juga kami informasikan ada booth di area belakang dari mulai Kita Mart, gerai berjamaah berbasis syariah milik umat lahir dari Spirit 212, membuka pendaftaran untuk Grand Opening 6 Mei 2018. Dan juga RBC bisa cek lab asam urat, kolesterol, gula darah dan juga baksos konsultasi kesehatan. Juga ada Mazaya Cosmetic Beauty Charity Business Opportunity. Setiap cantik selain cantik beramal setiap pembelian satu piece bersedekah Rp2.000. Juga Kunafe Cake, kuenya orang Bandung yang Kunafe lembut pisang. Dan juga ada Lumbung Desa, program pemberdayaan masyarakat di desa dari Sinergi Foundation. Produknya besar di Compreng. Juga UKM Senek Kanan Ringan di Ciwangi, Cigalantang dan kerajinan bambu di Selaawi. Baik, membangun generasi Qurani, insya Allah bisa, Allahu Akbar. Nah, sesaat lagi akan ada tausiah dan juga motivasi dari Ketua MUI Bandung sekaligus Ketua Dewan Pembina Sinergi Foundation kepada Al-Mukarram Profesor Dr. K.I. Haji Miftah Farid. Kami silakan untuk naik ke atas panggung menyampaikan tausiah. Boleh kita takbir Bapak Ibu, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur wa ta'ala, siang ini kita bersilaturahim untuk melaksanakan salah satu yang sudah lama menjadi mimpi kita, ingin lahir sebuah masjid rumah Allah di tempat ini. Alhamdulillah, dengan kebaikan keluarga besar almarhum Pak Masudi, umat menerima titipan wakaf untuk insya Allah dibangun masjid dan pendidikan Al-Quranul Karim. Atas nama semua kita umat Islam menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar. Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan Bapak Ibu keluarga besar Pak Masyudi. Jazakumullah khairul jasa. Insyaallah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu investasi abadi yang manfaatnya akan kita rasakan terus setelah kita wafat, yaitu shadaqatun jariyah, harta yang sempat diwakafkan, harta yang sempat dititipkan untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Mudah-mudahan ini menjadi teladan kita semua. harta kita yang sebenarnya, bukan yang ada menjadi rumah dan kendaraan kita. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah yang kita wakafkan. Kita harus banyak berpikir, tidak hanya berpikir tentang apa yang bisa kita tinggalkan, tapi harus lebih banyak berpikir apa yang bisa kita bawa. Tiga investasi abadi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi udagan dan target. Kita harus punya ilmu yang bisa dimanfaatkan, terutama ilmu Al-Quran. Kita harus punya generasi yang soleh, yang selalu mendoakan. Dan kemudian kita tidak boleh lupa, harus ada harta kita yang menjadi bawaan kita, yang menjadi milik kita yang sebenarnya, yaitu yang kita, wah, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali memberikan janji, baik dalam firman-Nya dalam Al-Quran maupun dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh kekasihnya Rasul Allah. Harta yang diwakafkan akan diganti, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tidak pernah ada orang menjadi miskin gara-gara wakaf. Tidak pernah ada orang menderita gara-gara wakaf. Tidak pernah ada orang yang sengsara gara-gara wakaf. Yang ada adalah justru sebaliknya. Kita berwakaf harta kita, harta yang ada menjadi. Kita wakafkan harta kita, dosa diampuni. Sekian ratus malaikat setiap hari turun ke bumi. Dan kerjanya adalah mendoakan orang yang infak dan wakaf. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf hari ini. Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka yang bersedekah dan berinfak hari ini. Hadis Bukhari menerangkan seperti itu. Kita harus yakin, tidak ada kan ada yang miskin gara-gara wakaf. Unfik. Infakkan hartamu. Aku yang akan menggantinya. Intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah dengan harta, tenaga, pikiran dan ilmu, Allah yang akan menjadi penolong kalian. La yansurannallah mayyansur. Allah memberikan jaminan. Allah akan menolong siapapun bagi mereka yang memberikan perhatian terhadap perkembangan agama Allah. Mudah-mudahan semua kita menjadi ansarullah. Semua kita yang siap berbagi dengan orang lain. Semua kita yang siap berbekal, yaitu investasi abadi, wakaf, sedekah jariah, dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, pimpinan kepada kita semua. Dan kami mohon doa restu agar rencana keinginan yang suci ini, hadir masjid dan lembaga pendidikan Al-Quran, mendapatkan kemudahan. Kepada semua pihak yang turut mendoakan, turut membantu, kami mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz. Oke. Masya Allah ya, Kang Banas speechless dengan tausiah dari Ustaz. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan semangat kita di hari ini menjadi penolong agama Allah, dan yakinlah rahmat Allah akan turun untuk seluruh Bapak Ibu yang mendukung program wakaf untuk hari ini, yaitu Tanah Wakaf, Masjid dan juga Pesantren Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada Sinergi Foundation untuk mengembangkan program wakaf, tidak hanya untuk tempat ini, masjid, pesantren, juga ada rumah bersalin cuma-cuma, dan juga banyak program lumbung desa dan juga Memorial Firdaus Memorial Park ya. Dan telah hadir yaitu Ustaz Adi Hidayat LC beserta tim dari Quantum Ahyar Institute yang akan menyampaikan tausiah dengan tema membina generasi Qurani. Kepada Ustaz Adi Hidayat LC, tafadhal masykurun, untuk menyampaikan nasihat kepada seluruh hadirin, kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir di pagi hari ini. Jangan lupa untuk pertanyaan juga boleh ditulis di kertas dan nanti akan disampaikan kepada panitia. Dan jangan lupa juga untuk persiapan donasi atau kontribusi terbaik untuk wakaf pembangunan masjid dan pesantren Tahfiz atau Al-Quran di hari ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi ajma'in kash-shamsi wa duhaha fa'akkadathu bi sunnati an-nabawiyyati as-sahihati القمر إذا تلاها فمن صار في حياته الدنيا عليهما فسوف يعيش في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة جنية النهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما فسوف يعيش معيشة ضنكة كالليل إذا جلاها الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku yang insyaAllah tanpa kecuali dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diufna al-kiram, al-syekh al-talal, al-syekh al-miftah al-farid al-ulaba al-jilla al-satathida, fa'asal Allah subhanahu wa ta'ala yahfadkum jami'an insyaAllah, wa yusir hayatakum insyaAllah, wa yu'awid kulla jihudikum madhula insyaAllah bijanatih al-firdaus bidnillahi ta'ala. Fa'haqiqa ada istahi bin ulkil muhadara wa tawsiyah, لأن المحاضرة قد تمت والتوصية قد تكملت. فضل علينا شيخنا الطلال المكي كذلك شيخ المفتاح الفريد الاندونيسي, فما بقي لي ولا المحاضرة ولا التوصية إلى الدعاء, فأنا بمجرد التراب فهم الماء, فإذا وجد الماء فبطل التيمم فخلاص يعني. فهمتم؟ الحمد لله. طيب, saya tadi sampaikan tausiah sudah selesai. Profesor Miftah sudah memberikan tausiahnya. Muhadharah sudah tuntas. Syekh Talal sudah sangat jelas menyampaikan pada kita semua. Tinggal doanya yang belum disampaikan. Tadi Syekh Talal membahas tentang al-ma wa turab, air dengan debu. Ada kaidah dalam fikih menyebutkan idza wujida al-ma'u fa batala at-tayammum. Kalau air sudah didapatkan maka sudah tidak berlaku tayammum. Tayamum itu pakai debu. Saya ini debu, beliau itu air. Jadi kalau sudah ada air, tidak perlu tayamum lagi. Baik, tapi tak apa-apalah. Karena waktunya belum sholat, tidak ada debu, tidak ada air. Baik. Sudah banyak tadi disampaikan tentang faedah Al-Quran. Dari mulai klasifikasi di dalam Al-Quran sendiri terbagi pada tiga bagian. Dari ketelah tata'amul ma'al-Quranul Kirim. Tatamattadu fil qira'ah wa tilawah wal hifz. Ada tiga klasifikasi berinteraksi dengan Al-Quran. Ada qira'ah. Kalau disebutkan qira'ah, itu berarti umumnya interaksi dengan Quran dari segi bacaan saja, tanpa menuntut pada pemahaman. Tapi uniknya Al-Quran, seperti tadi disampaikan, dari bacaan pun sudah Allah berikan pahalanya. Tafaddala syekhuna syekh Talal bidzikri hadithin Nabi SAW ma rawahu al-imam al-Tirmidhi fi hadithihi fi raqam hadith 2910. Disebutkan dalam Sahih At-Tirmidhi di sunannya, bahkan hadisnya sahih nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun wa likulli harfin ashru hasanat, tapi alif ya satu huruf, lam ya satu huruf, mim ya satu huruf, setiap huruf ya 10 kebaikan. Tadi sudah dihitung dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, baru baca saja sudah ada pahala, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak, walaupun di Al-Qur'an ada informasi, di Al-Qur'an ada berita, tapi dibaca setiap hurufnya enggak ada nilainya. Al-Qur'an baru dibaca itu sudah ada pahala dituliskan. Karena itu ada keunikan dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di kitab-kitab lain. Silakan cek ya. Bapak Ibu boleh cek. Saya mau tanya sebentar. Kalau saya ada buku, bukunya ditulis pakai bahasa Cina, dibaca enggak? Kenapa? Enggak ngerti. Nah sekarang Quran enggak ngerti, masih mau dibaca? Silakan cek. Apakah setiap orang yang baca Quran ngerti Qurannya? Tidak. Ada, kalau bukan firman Allah yang melekat padanya pahala, mustahil ada keinginan kuat untuk berinteraksi dengannya. Umumnya sekarang orang baca Quran belum tentu paham isinya. Tapi karena kalimat Nabi melekat pada kemuliaannya, ada dorongan dalam jiwa kita membacanya. Tapi itu bukan tujuan utama. Anda bayangkan, pembuka saja, itu sudah ada pahalanya. Bapak Ibu baca Quran, maaf, supaya baca atau supaya tahu isinya? tahu isinya. Jadi tujuan diturunkan tadi perintah bacaan itu bukan sekedar baca. Didorong pakai pahala supaya mau membaca. Apa tujuan baca? Paham isinya. Di puncak akhir dari tujuan berinteraksi dengan Al-Quran itu memahami isinya. Puncak menjelang akhirnya. Pemahaman terhadap isinya itu yang disebut dengan tilawah. Itu yang disebut dengan tilawah. Perhatikan kalimatnya. Saya tadi belum sambungkan pada hadis yang kedua. Anda baru baca dapat 10, itu yang lancar. Adapun yang tidak lancar digandakan lagi supaya bisa memahami isinya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alai falahu ajran. Orang yang bahkan terbata-bata mau belajar baca untuk bisa mengeja Quran itu didobelkan dua kali lipat daripada yang lancar. Yang satu baca alif lam mim, ini alif lam mim, falahu ajran. Dia dapat dua kali pahala orang lancar. Yang tadi satu kali 10, tiga huruf 30, yang ini kali 2, 60 dia dapatkan. Kalau gitu saya enggak lancar aja Ustaz bacanya. Dua kali saya dapat pahala. Lihat cara berpikirnya. Saking inginnya Nabi mendorong kita memahami isi Quran, bahkan yang belum lancar pun ayo baca. Supaya apa? Supaya meningkat pada bagian yang keduanya. Perhatikan hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 2010. Ketika disampaikan dari Nabi SAW tentang level yang kedua. Ini yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Membaca untuk memahami isinya. Perhatikan level kajian kita pada Al-Quran dan petunjuk dalam Al-Quran sendiri. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi. Yatsnuna fihi kitab Allah. Wa yattadarasunahu fima baynahum. Tidak berkumpul sementara orang di tempat-tempat di rumah-rumah Allah. Kemudian dia bertilawah. Perhatikan redaksinya, Bu. Yang pertama qira'ah, yang kedua tilawah. Kemudian dia bertilawah Al-Quran di dalamnya. Dia kaji maknanya. Walaupun cuma satu ayat, cuma dua ayat. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akan diberikan kemuliaan yang tidak diberikan pada yang tilawah. Jadi kalau Anda tadi qira'ah, setiap hurufnya 10. Tapi Anda tidak akan mendapatkan yang 4 ini. Anda ikuti tilawah, Anda dapat tambahan 4 lagi. Jadi yang tadi pahala diberikan, setiap hurufnya 10, tambah 4 dengan yang lain lagi. Satu, nazalat alaihi musakina. Allah akan tanamkan ketenangan pada jiwa yang bertilawah Al-Quran. Pulang dari sini, baca surah Ad-Duha. Pertama, ibu baca tanpa artinya. Yang kedua, ikhwan teman-teman baca dengan artinya. Baca artinya, baca tafsirnya. Akan ada perbedaan melekat pada jiwa dibandingkan dengan yang pertama. Itu sudah janji Nabi SAW. Gak percaya silahkan. Buka Quran, lihat terjemahannya, baca tafsirnya, akan terjadi perbedaan pada gejolak jiwa kita. Dua, wa ghasyiyat humur rahmah. Orang yang tilawah Al-Quran, maka akan dibentangkan rahmat Allah dalam kehidupannya. Di Quran rahmat dibagi 3 bagian. Ada ampunan dari dosa yang berlumur. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang berlumur dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu bapa, sifat kesalahan di Quran itu dibagi 4. Yang pertama ada kesalahan yang sifatnya maaf, ya, mengandung dosa tapi kecil sifatnya. Maka Allah turunkan sifat pengampun kepadanya disebut dengan ghafir. Ada surah ghafir, surah ke-40, ayat ketiga. Kesalahannya disebut dengan dhambun, pasangannya disebut dengan ghafir. Ghafiri dhambi wa qabili taubi. Ghafir dipasangkan dengan dhambun di ayat ini. Perhatikan kalimatnya. Anda dari sini menunda-nunda sholat dengan sengaja. Datang terlambat, itu dhambun. Begitu Anda taubat, disurunkan sifat Allah yang pertama, ghafir. Anda sengaja menunda sholat, sampai kemudian ngajak orang lain tidak sholat. Itu zalim namanya. Quran surah kedua ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dia melarang orang, jangan dulu sholat. Sekarang kita makan aja dulu. Sengaja memperlambatkan sholat. Ditambah dhunubun. Dhambun dhunubun. Jadi bertambah sifatnya, berubah namanya. Dari dhambun satu dosa jadi dhunubun. Allah turunkan sifat yang kedua untuk mengampuni itu. Namanya ghaffarun. Ghaffar. Quran surah Nuh. Ayat yang ke-10. Ketika umatnya Nabi Nuh diajak mencela, diajak mengancam, diajak ingin kemudian melempari Nuh. Makin bertambah dosanya, diturunkan sifat yang kedua bukan yang pertama. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bukan ghafir lagi tapi ghafar. Ghafir, ghafar. Perhatikan kalimatnya. Seakan-akan Anda dosa sedikit, saya ampuni. Anda dosa banyak, saya ampuni. Anda bertambah lagi dosanya. Maaf, sudah sholat terlambat, ngajak orang tidak sholat dan membicarakan orang yang sholat. Lihat tuh, terlampau soleh mereka. Belum kayak kita aja, sayang gak merasakan mie ayam ini. Bisa. Anda membicarakan orang, tambah yang ketiga. Dzunubun ma'al zulmi. Ada dzunub bertambah plus zalim di situ, membicarakan keburukan orang. Saat Anda bertambah dosanya pun, diturunkan lagi sifat yang ketiga. Namanya ghafurun. Ghafir, ghafar, ghafur. Tapi perhatikan, ada orang sudah tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, mencegah orang tidak sholat, dan sempat mampir ke masjid mengambil sandal orang sholat. Anda bayangkan, terkumpul semuanya. Jika dikumpulkan keseluruhan dosa ini, maka mohon maaf, kalimat Qur'annya berubah. Bukan lagi dzambun, bukan dzunubun, laisa dzunubun ma'a dzulmi, wa innama tahawwala al-mustalah ila al-israf. Israf, sesuatu yang berlebihan. Anda datang ke prasmanan, makan satu kali, itu biasa. Tapi kalau nambah 10 kali, itu israf namanya. Ada orang israf dalam dosa. Gak puas kalau berdusta. Gak puas kalau mencela. Tidak puas kalau mabuk. Dikumpulkan semuanya. Maka Allah turunkan sifat yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Disebut dengan rahim. Rahmat Allah diturunkan kepadanya. Saat Allah ingin mengampuni dosa yang berlumur, yang diturunkan bukan sifat ghafir, ghafar, ghafur, tapi rahim. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Kalimat rahmah yang disebutkan pada kita. Dan tahukah Anda, rahmat akan diturunkan pada orang yang bertilawah Al-Quran. Tunjukkan pada dunia, dari sekian orang yang hidup pada sekarang, beraktivitas, kenapa cuma bapak ibu yang ada di tempat ini? Bukankah sekarang kita tilawah Al-Quran? Bukankah sekarang kita sedang membahas isi Al-Quran? Barangkali tenda yang menaungi kita ini memberikan keteduhan dari sengatan matahari. Tapi ada tenda yang lain yang menghanguskan dosa-dosa kita, membentengi dari sengatan-sengatan dosa yang menyengat kita dalam kehidupan. Maka ahli Quran, ketika dia bertilawah dalam kehidupan, dia berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ampunan Allah. Rahmat yang kedua. Kalau Allah kemudian turunkan rahmat, izin, maka yang kedua bentuknya bisa solusi dari persoalan yang kita hadapi. Anda punya masalah, saya punya masalah. Tidak semua orang hidup, teman-teman sekalian, enggak punya masalah. Persamaan Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai. Setiap kalian yang hidup, aku akan uji dengan masalah. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Orang hidup pasti punya masalah. Masalah dititipkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan manusia bermasalah. Lihat cara bacanya. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani. Sebab kalau seorang yang hidup tidak diuji, enggak akan meningkat kualitasnya. Silahkan cek, anak-anak kita SD ujian hari Rabu. Bukankah dengan ujian itu kualitas keilmuannya bisa terasa dan terlihat? Bukankah dia bisa naik ke SMP? Mustahil ujug-ujug ke SMP kalau tidak ada ujian. Mustahil masuk SMA kalau tidak ada ujian. Mustahil masuk kampus kalau tidak ada ujian. Naik kelas, naik status itu bersanding dengan ujian. Karena itu ketika kita diminta hidup, diturunkan oleh Allah ujian untuk bisa menaikkan kualitas kehidupan kita. Jadi kalau bapak ibu masih memilih hidup, itu artinya akan terus menghadapi persoalan dalam kehidupan. Minal khawf, gelisah. Sudah tidak tenang. Sekarang ustaz sudah berapa menitnya gelisah, kapan selesainya? Itu biasa. Waljua, lapar. Yang lain dapat snack, ini belum kebagian. Lihat, kanan kiri bisa dibagi. Wa naqsin minal amwal. Tadinya hartanya cukup di atas, tiba-tiba turun, ujian. Jangan-jangan saat di atas itu sulit ibadah, Allah turunkan dulu supaya dekat dengan Allah. Kamu kemarin rajin ngurus proyek, rajin ini, rajin itu, sehingga tahajudnya berkurang, tilawah kurang berkurang, sedekah mungkin banyak, tapi yang lainnya berkurang. Allah turunkan supaya fokus dalam ibadah yang lainnya. Perhatikan. Wa naqsin minal amwali, wal anfus wat thamarat. Ada yang sakit sampai dengan wafat, maaf, wat thamarat. Di sini sering diartikan dengan buah-buahan. Anda baca terjemah wat thamarat, diartikan buah-buahan. Ini kalau dalam ilmu balaghah ada namanya kinayah. Di dalam ilmu balaghah yang seperti ini jangan diartikan dengan terjemah tekstual dan menguji buah-buahan. Kalau seperti itu kurang adil ujiannya, cuman tukang buah yang diuji. Tukang sayur tidak, ya. Tukang beca tidak dan sebagainya. Tayyib. Di sini diartikan hasil kerja keras yang dirampas orang. Anda kalau nanam pohon, dari benihnya tumbuh, jadi tumbuhan, ada buahnya. Yang mau dipetik apanya, Bu? Buahnya. Ibu merawat tumbuhan, sudah tumbuh, sudah muncul, Pak, sudah ada buahnya, tiba-tiba diambil orang-orang lain yang tidak terlibat dengan penanaman Anda. Anda bekerja, ikut tender, nanam modal, sudah sukses, hasilnya dirampas orang. Itu wat thamarat namanya. Konteksnya demikian. Ujian, tapi yang paling menarik adalah, lihat baik-baik. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 156-nya. Dia sabar, dia katakan semua punya Allah, semua milik Allah, kepadanya akan kembali, saya jalani semua ini. Hebatnya, ketika dia sabar dan ingin diberikan solusi, apa yang pertama diberikan kepadanya? Perhatikan, ayat 157-nya. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Perhatikan ayatnya. Orang yang saat diuji, kemudian dia sabar, dia jalani ujian itu, maka Allah puji dia, dipuji oleh Allah. Ini orang sabar nih, orang lain mengeluh, dia sabar. Tapi hebatnya, begitu kemudian dia sabar, dipuji, diberikan rahmat. Saat diberikan rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Maka dibimbinglah ia untuk menyelesaikan persoalannya. Dapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di orang yang mendapat rahmat, itu akan cenderung dibimbing oleh Allah menyelesaikan segala persoalannya. Ahli Quran. Ahli Quran adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mustahil ada orang dekat dengan Al-Quran. Di kesulitan dalam hidup, mustahil. Karena isi Al-Quran ketika diturunkan itu pedoman kehidupan. Jadi kalau Qurannya sudah hadir dalam jiwanya, akan jadi pedoman bagi dirinya. Cek Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 185, paling kiri pertengahan. Andama anzala Rabbuna Al-Quran Al-Karim, mahiyal kalimatul ula alati saraha Rabbuna biha, unzur ila dikkatil Quran Al-Karim, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Perhatikan kalimatnya. Tujuan Allah menurunkan Quran pertama kali bukan sebatas bacaan, bukan sebatas kajian, tapi hudan, petunjuk kehidupan. Dan kalimatnya menggunakan nas. Hunalika khamsa mustalahat fil Quran al-Karim yadullu ala al-insaniyati al-insan. Dzikr al-awwal lil-bashar. Quran surah Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara bashar. Dzikr fil Quran 35 marrah, disebutkan 35 kali di Quran. Kadang disebut dengan ins, 18 kali disebutkan di Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang disebut dengan insan, disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat berbeda, di 3 surah yang tidak sama. Ada surah ke-76, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan, insan. Ada lagi Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tapi saat Quran diturunkan, yang disebut bukan ins, yang disebut bukan insan, yang disebut bukan bashar, yang disebut bukan Bani Adam. Yang disebutkan nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas, itu artinya menjangkau seluruh manusia tanpa kecuali. Artinya kalau Anda mau mengambil petunjuk Quran, jangankan yang beriman, yang tak beriman pun itu bisa mengambil manfaat dari itu, apalagi yang beriman. Silahkan cek. Hudan linnas. Isi Al-Quran kata Allah, saya turunkan. Dari Al-Fatihah. Ilan nas. Min Al-Fatihah. Ilan nas. Laisa faqat mujarrad kitabil qira'ah. Wala tilawah. Wa innama hiya hudan min Al-Fatihah ilan nas. Isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup kita, Bu, Pak. Ada di situ semua. Saya tunjukkan ya. Saya berikan rahasia sedikit siang ini, tapi janji ini antara kita saja ya. Sini. Quran turun di mana? Ini bukan di Lembang, pasti itu. Quran turun di Mekah. Baik. Masyarakatnya, maaf, dikenal dengan jahiliyah. Padahal saat itu, sudah ada yang maju. Romawi punya imperium. Persia punya kekaisaran. Dua-duanya besar, punya peradaban. Tapi kok Qurannya diturunkan di tempat yang paling terbelakang? Mohon maaf. Akhlak minim. Adab minus. Maaf, maaf sekali. Kehidupan hariannya jauh dari kemuliaan. Turunkan di tempat yang paling kacau, dengan sifat masyarakat yang paling terbelakang, tidak punya peradaban, tidak punya akhlak, jauh dari kemuliaan. Diturunkan Al-Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi mengajarkan isi Quran pelan-pelan. Diajarkan 1, 2, 3 dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuntas diajarkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba masyarakat paling terbelakang ini tiba-tiba berubah total. Cek silakan. Berubah total. Dari yang tidak punya akhlak, muncul akhlak. Sampai hebatnya orang paling rakus, Pak, bisa jadi orang paling dermawan seketika itu. Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10-nya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan bisa memberikan apa yang ia punya pada orang lain sekalipun dia butuh. tuh aqua tuh. Anda butuh tinggal sekali sedot. Cuman ada orang datang kehausan, itu Anda butuh bisa Anda berikan kepada orang yang datang kehausan. Sama-sama haus, tapi dia bisa memberikan pada orang lain. Dari jahiliyah yang mengumpulkan harta bisa berbagi dengan keadaan yang tiada terkira. Anda bisa bayangkan. Hebatnya, begitu Quran turun diajarkan membentuk peradaban. Peradaban muncul, kegemilangan muncul. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan, menyebar sampai ke Afrika Utara, ekspedisi sampai ke Cina, mampir di Nusantara, tersebar kemudian jadi Indonesia, jadi Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, sampai ke Pataninya, sampai ke Rakhine, sukunya disebut dengan Rakhine. Ada semuanya. Dan hebatnya, semua alumni madrasah Al-Quran, dimanapun menjejakkan kakinya, sukses mereka dalam kehidupan. Ibu kenal Uthman bin Affan? Ayo kenal. Kenal di mana? Al-Fakut fi Lembang Syekhna, fi Indonesia. Al-Arafa Syekh, Al-Arafa Sahabi Uthman bin Affan. Masya Allah. Sampai senyum Syekh. Cuma di Indonesia saya bilang yang kenal Uthman bin Affan. Luar biasa. Baik, teman-teman. Uthman, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Seluruhnya, Anda silakan perhatikan. Alumni-alumni madrasah Nabi, dimanapun membentangkan kakinya, dia membuka kemuliaan sampai maju tempat itu. Musa bin Nusir, jadi pimpinan di Afrika Utara. Datang orang Spanyol, Andalusia saat itu. Minta bantuan, dikirimkan Tariq bin Ziyad dengan 10.000 bara tentara. Sampai ke sana dibuka, jadi maju, bikin peradaban malah di Spanyol. Bukan merusak, bikin peradaban. Maju, pusat keilmuan, mercusuar, semua muncul. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu melakukan ekspedisi di Afrika Utara. Mulai kemudian berangkat dari Mesir sampai ke Libya. Tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya di Libya. Dariahnya di Madinah, di Trablus. Ke Tunisia. Dari Tunisia ke Aljazair. Ke Maroko sebelumnya. Nyebrang sedikit sampai ke Syria, ke Syam. Coba lihat. Sampai hari ini, semua tempat yang disinggahi risalah Islam menyebar di situ. Mesir, Islam. Libya, Islam. Tunisia, Islam. Maroko, Islam. Aljazair, Islam. Sampai dengan ke Syam. Dan maju pada saat itu. Cek. Semua. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, naiklah status turun di Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 110, ayat ke-110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Datang pengakuan langsung dari Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kapan jadi umat terbaik? Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Disampaikanlah redaksinya oleh Nabi langsung riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau Anda ingin jadi umat terbaik seperti mereka, orang-orang terhebat seperti mereka, maka pelajari Quran dan amalkan isi Al-Quran. Rahasia yang mau saya sampaikan adalah ketika mereka berprofesi dalam kehidupan, semuanya menerapkan petunjuk Quran. Saya ambil contoh. Tadi kan sahabat banyak Bu ya, Pak ya. Profesinya beda-beda. Jangan dikira sahabat cuma satu saja. Yang da'i terbatas, cuma Ali bin Abi Thalib, beliau seorang da'i. Abdullah bin Mas'ud, hakim agung. Tapi Umar seorang pemimpin, Uthman seorang pebisnis. Yang jadi rahasia besar, setiap mereka beraktivitas, mereka dasari dengan ayat-ayat Quran seluruhnya dan petunjuk Nabi SAW. Saya bacakan agak cepat. Tadi Syekh kita sudah menyampaikan ada ayat syifa, ya untuk berobat. Ada ayat-ayat untuk ketenangan. Saya waktu menyampaikan ayat-ayat Quran ini, sebagian asatidah agak keberatan. Ustaz Adi menggambarkan ayat-ayat begini-begini belum tentu cocok. Barangkali Anda yang belum belajar. Semua para ulama kita menyantumkan keterangan ini. Saya bacakan cepat ya. Sejak dalam kandungan, diterangkan bagaimana proses janin dalam kandungan. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Terjadi dialog saat usia 4 bulan dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Bertahap ke fase kelahiran dengan doa. Quran surah ke-7 ayat 189. Dilahirkan saat memberikan ASI dan pembagian tugas awal dengan suami. Quran surah ke-2 ayat 223. Sampai 2 tahun sempurna. Dari 2 tahun menjelang balik diberikan pendidikan awal. 4 pendidikan dasar membuat dia dekat dengan Allah, taat pada orang tua dan bergaul dengan sempurna. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar. Kalau ingin cepat memahami pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Dikerjakan karena Allah, Quran surah 96 ayat yang pertama. Begitu dia lakukan, jangan cuma ilmu yang bertambah, imannya pun meningkat. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia naik lagi, bergaul lagi. Bagaimana menjaga pergaulan, walaupun menyebar-nyebar syu'bah wa qabaila, tapi takwanya tetap terjaga. Quran surah 49 ayat ke-13. Dia menemukan pasangannya, pastikan pasangannya beda. Kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Terjadi pernikahan, sebelumnya serahkan dulu maharnya. Serahkan yang terbaik untuk memberikan kenikmatan pada pasangannya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan di Quran surah 30 ayat ke-21. Mulai menikah bagi tugas, supaya paham tugas di awal pernikahan. Jangan setelah menikah baru ngerti tugasnya. Ini laki-laki tugasnya ini, perempuan tugasnya ini. Quran surah 4 ayat 34 ya. Laki-laki mulai mencari nafkah yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau rizkinya ingin cepetan surah kedua ayat 172-nya. Belum bergerak, rizkinya sedang mendatangi Anda Quran surah ketujuh ayat 96-nya. Kemudian Anda bekerja, jangan dikira mudah. Kadang-kadang ada persaingan, pertentangan, ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada amalan di Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80-nya. Kalau Anda sampai dilemparkan seperti Nabi Yunus kemudian dilemparkan, ada amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Ibu yang merawat anak di rumah, kadang-kadang tidak mudah. Ada yang berkata ah, ada yang merengek Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kadang-kadang capek, lelah merawat Quran surah ke-26 ayat 80-nya. Ada yang mengatakan Anda sakit, tidak ada obatnya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika semua orang mengatakan tidak ada obat, di Quran ada petunjuknya. Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Nabi Ayub divonis sakit, sulit obatnya Allah turunkan. Tapi di ujung ayatnya, wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan petunjuk pada hamba kami yang soleh yang mengamalkan amalan seperti Ayub. Teruskan lagi. Anda bekerja sukses. Bagaimana menjaga kesuksesannya? Anda bisa jaga dengan syukur. Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Keluarkan zakatnya. Diambil zakat Quran surah 9 ayat 103-nya. Diberikan ke-8 golongan Quran surah ke-9 ayat ke-60-nya. Tambahkan dengan infak Quran surah ke-2 ayat 215-nya. Pahalanya mengalir 700 kali lipat. Quran surah ke-2 ayat 261 sampai 263-nya. Naikkan lagi. Ada ujian. Pelajari ujiannya. Supaya Anda paham. Ini akan dihadapi. Di kantor seperti ini, menghadapi manusia begini, jenis manusia seperti ini, ada tiga jenis ujian. Quran surah kedua ayat 214. Detailnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142-nya. Anda naik, jalani dengan sabar. Naik lagi sampai sepuh, sampai ada yang sudah tidak ingat seperti keadaan bayinya. Disebut dengan pikun Quran surah ke-22 ayat kelimanya. Naik lagi, jangan dikira Anda selamanya akan hidup. Dalam usia 40 tahun lebih, kalau masih ada orang tua, tambah dulu bakti supaya ridha Allah turun. Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai tiba-tiba Anda akan kedatangan hal yang memisahkan dengan dunia disebut dengan maut. Quran surah ke-3 ayat ke-185. Yang bawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana malakul maut? Bawa maut, suara siap-siap. Lihat kemarin, ada yang meninggal saat sujud. Dia tahu tuh, begitu punya rasa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan wafat. Tidak setiap yang punya rasa punya persiapan menyiapkannya. Kemarin ada orang berdiri, belum ruku, tiba-tiba sujud. Begitu sujud dia enggak bangun lagi. Punya rasa, sujud. Tapi ada yang tidak punya rasa, datang maut enggak punya rasa. Joget, gualgeo, gutak-getak, gualgeo, gutak-getak, jatuh, meninggal. Wafat selesai. Orang yang punya persiapan dia akan tahu bagaimana cara malaikat mengambilnya. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Orang yang tidak punya pernah punya persiapan diancam oleh Allah, diambil dengan cara paksa. Akhrijū anfusakum, keluar, keluar. Quran surah 8 ayat ke-50-nya. Hei, Anda setelah di dunia, Anda akan pergi ke alam kubur, siapkan. Harus tahu malam pertama di alam dunia punya persiapan. Malam pertama di alam kubur harus punya persiapan. Kalau ingin enak, Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171-nya. Amalannya disebut dengan syuhada di antaranya. Quran surah kedua ayat 153 sampai 154-nya. Kalau ingin seperti Firaun, silakan ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 47-nya. Dari situ terjadi kebangkitan disebut dengan kiamah, ada ayatnya. Langsung satu surah, surah ke-75. Di situ ada yang digiring masuk surga tanpa hisab. Quran surah 2 ayat 25. Surga dibagi lagi pada beberapa bagian. Surga yang kelas VIP bersama Nabi. Quran surah ke-4. Amalannya ada di ayat ke-69-nya. Kalau ingin surganya di taman surga, amalannya ada di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23-nya. Kalau ingin yang seluas langit dan bumi, ada di Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134-nya. Yang dari situ amalannya sedikit, dosanya banyak. Ada yang ke neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang sekarang mengatakan ke surga tanpa hisab, neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 99 sampai dengan 100-nya. Paling kecil neraka, itu ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke situ. Begitu dicelupkan, hancur seluruhnya. Begitu hancur, diangkat lagi. Quran surah ke-4 ayat ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihin nara. Ambil, celupkan. Nusl itu celup, ambil, celupkan. Kayak bikin teh celup. Masukkan, angkat. Kali dimasukkan, seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Kalau mau coba, silakan aja. Kalau Anda paham, jauhi. Paling dahsyatnya, itu neraka jahannam. Sebelum masuk, baunya sudah kecium. Wajahnya sudah ditampakkan. Teman-teman sekalian, siapa mereka? Itu orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Dan orang munafik masuk duluan neraka jahannam dibandingkan orang kafir. Quran surah ke-4, ayat 140-nya. Paling kiri sebelah bawah. Yang tidak masuk surga, yang belum masuk surga, tidak masuk neraka, dia tunggu di tengah-tengah disebut dengan A'raf. Karena itu turun surah Al-A'raf. Melihat ke surga, pengen cepat ke surga, mendengar cerita neraka, tidak ingin masuk ke sana. Dia bermohon kepada Allah sampai diangkat masuk ke dalamnya. Quran surah ke-7, ayat 45 sampai 46. Apa yang tidak ada di Quran? Semua ada. Semua ada. Karena itu semua sahabat, dulu diajarkan oleh Nabi secara simpel. Ayo tilawah Quran. sesuai dengan kebutuhan Anda. Di situ ada pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis. Jadikan bimbingan. Gini bisnis yang baik. Rizki begini cara mengerjarnya. Ini riba yang harus dijauhi. Ini gharar yang harus ditepikan. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Begitu Anda kerjakan, Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu mempraktekkan prinsip ini, cuma 3 bulan modalnya pakaian. Jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Baru kapaknya, Pak. Orang paling kaya sekarang, Bu, namanya Bill Gates. Istrinya Melinda Gates. Hartanya 1.300 triliun. Belum tentu punya kapak. Tanyakan, punya kapak minyak angin aja enggak punya? Cek. Enggak ada. Silakan cek yang lainnya lagi. Semua orang yang mengerjakan manhaj Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diutus oleh Nabi sementara saja, survei ke Yaman. Yaman luas, pulang lagi. Di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditempatkan sebagai gubernur di Yaman. 3 tahun mengentaskan kemiskinan. Dikeluarkan ayat-ayat Quran dalam penataan pemerintahan. Kemudian dipraktikkan itu 3 tahun selesai kemiskinan semua. Semua. Jadi harusnya konsepnya, Anda yang pendidik, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat pendidikan di Quran? Anda yang siswa, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat belajar di Quran? Coba lihat percepatan orang-orang yang belajar dengan menggunakan metode Al-Quran itu luar biasa. Saya baru pulang dari Kanada beberapa waktu lalu. Sekarang kami ada tim khusus untuk menganalisis Al-Quran dan korelasinya dengan percepatan daya ingat dan kemampuan dalam meningkatkan kecerdasan. Itu luar biasa, Pak. Kesimpulan cepatnya, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, terutama menghafalnya, itu kecerdasannya akan meningkat minimal 3 kali lipat. Dan itu yang paling mengagetkan, yang menemukan non-muslim, ilmuwan di luar. Jadi sedapat mungkin mereka mencoba setelah perjanjian Tordesillas terjadi, 1494, ya 1492 Spanyol ditaklukkan, 1494 Tordesillas dilakukan, dibagi, dijauhkan orang Islam dari Quran. Jauhkan, jauhkan, jauhkan. Kenapa? Karena ada rahasia besar di dalamnya. Karena itu, saya ingin mengajak, seharusnya, sekarang tinggal gampang, Pak, Qurannya sudah ada. Dan kita paling beruntung, ya, para ulama kita itu begitu teliti tentang persoalan ini. Dirangkum ayat-ayat ini, dilihat penjelasannya dari Nabi, dibuatlah bab tentang kehidupan. Jadilah kitab hadis. Asalnya kitab hadis itu bukan kitab bacaan, Pak. Tunjuk hidup. Ayo saya tanya, kitab hadis yang paling populer apa namanya? Yang paling sahih apa? Al-Bukhari wal Muslim. Al-Bukhari, katakan Al-Bukhari bil-al. Ma fish mushkila yani an taqul Bukhari wala Al-Bukhari, lakin أفضل أن تقول البخاري لأن كلمة البخاري أصله ليست من البخاري الاسم الأصلي محمد jadi nama aslinya bukan Bukhari bukan Al Bukhari nama aslinya Muhammad punya bapa namanya Ismail punya kakek namanya Ibrahim kakek buyutnya Al Mughira yang buyutnya Al Bardizba tinggal di kecamatan Ju'fa kabupaten Bukhara provinsi Khorasan negara Uzbekistan. Nah ini kalau ada non Arab datang ke Arab memperkenalkan dengan nama daerah ingin mengenalkan saya berasal dari daerah A Islam sudah masuk ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari berasal dari Bukhara. Namanya Muhammad. Mendirikan Hadratul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ini nanti 2 murid ini, Kiai Haji Hasim Ash'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebelumnya Muhammad Darwish, dikirim belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang dari sini menerapkan di Indonesia, manhaj diterapkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah. Kiai Haji Hasim Ash'ari bikin NU. Dan dua-duanya belajar pada guru yang sama, di Mekah pada guru yang sama, dan punya nasab persaudaraan yang setara di situ. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, Sultan Hadiwijaya. Bin Abdul Rahman dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Aziz. Siapa itu? Raden, Wali Raden Ainul Yakin. Masuk ke Sunan Giri. Sunan Giri adalah anaknya Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama di Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq tersambung nasabnya ke Nabi. Lewat jalur siapa? Maulana Ishaq punya saudara namanya Syarif Abdullah. Maulana Ishaq dengan Syarif Abdullah bersaudara anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Sekarang makamnya ada di daerah Semarang, arah ke Demak. Anda lurus itu, belok arah ke Demak, ada jembatan flyover, itu sebelumnya ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas, menaranya hijau. Dulu ada gerai ATM itu 3. CIMB Niaga, BNI, BRI. Sekarang udah hilang. Saya lewat kemarin. Sebelah kanan itu dorihnya. Itu Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa beliau? Keturunan Syekh Ali Zainal Al-Kabir. Dari Ali Zainal Abidin. Keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'd bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nahul bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam bin Azar aw bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alayhi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alayhi salam. Nyambung. Dan semua mengamalkan berdasar urutan-urutan tadi. Rahasia di Al-Bukhari, semua orang menganggap hadis semata. Padahal Imam Al-Bukhari sedang membuat kurikulum kehidupan berdasar petunjuk Quran dan petunjuk Nabi. Makanya kitabnya tidak diberi nama Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Aywa. Tih. Al-Jami' kitab yang mencakup semua bahasan. Di ilmu hadis itu ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Kalau disebutkan sunan, kitab hadis berdasar urutan fiqih. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, dan seterusnya. Urutan fiqih. Tapi kalau jami', babnya luas. Al-Jami' As-Sahih, kitab saya ini isinya luas. Ada pedoman hidup di dalamnya. As-Sahih, saya pastikan sahih semua. Al-Musnad, saya teliti bersambung ke Nabi. Ini bukan karangan saya. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, langsung pada tujuan. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada semua aktivitas kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayyamihi, sunnah-sunnahnya plus kesehariannya dalam 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di situ ada 97 pembahasan, Bu, Pak. Setiap pembahasan hadisnya diturun, dimulai dengan ayat, kemudian hadis. Contoh, pertama kita buli iman, pembahasan tentang iman, 57 hadis. Ibu sering tanya, bapak sering tanya, kenapa iman saya naik turun? Kalau naik semangat, kalau turun malas ibadah. Maka cek di situ, ayatnya diturunkan, hadisnya muncul sebagai manhaj kehidupan. Ini kurikulumnya. Kalau ingin naikkan iman, begini. Menjaga supaya enggak turun, begini. Kitab kedua, kitabul ilmi. Pembahasan tentang mencari ilmu. Bagaimana caranya? Ini saking pentingnya hadis-hadis ini, Imam An-Nawawi sampai mengeluarkan dari sini, jadi satu kitab, Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dikeluarkan itu dan jadinya luar biasa. Indah, Pak. Setiap pembelajar keluarkan manhaj ini, praktekkan, terjadi percepatan yang luar biasa. Anda pebisnis, ada kitabul tijarah, kitabul buyu', tuntunan bisnis dari Nabi. Bagaimana caranya bisnis Anda lancar, sukses, Allah ridha, ada semua. Di ketentuannya jelas, rizki Anda jelas, yang belum jelas itu surga Anda. Di begitu Anda ikuti, paparannya jelas di situ. Pemerintahan, kitabul imarah, bagaimana cara menata pemerintahan yang baik, ada semua. 97 bab. Ibu berapa tahun jadi ibu? Belasan tahun, puluhan tahun. Pernah enggak mengeluarkan tuntunan jadi ibu yang salehah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ibu berdoa, ya Allah jadikan saya perempuan salehah. Nama saya sudah salehah, ya Allah. Enggak bisa. Turunkan. Beberapa tahun jadi ayah. Kita jadi anak, jadi ustaz dan sebagainya. Karena itu saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pertemuan kita hari ini mesti menghasilkan sesuatu. Tempat ini insyaAllah disebutkan akan ada masjid, akan ada pesantren Quran. Maka saya bermohon pada Allah, sakinah diturunkan di tempat ini. Kalau sudah diberikan ketentraman, biasanya yang lainnya akan ikut kena ketentram, Pak, Bu. Dulu di Madinah Nabi di satu tempat saja. Begitu diturunkan satu lokasi, yang lainnya ikut mendapatkan keberkahannya. Mekah juga demikian. Bahkan ketika Mekah Madinah dapat keberkahan itu, tiba-tiba Jeddah dapat bagiannya. Kalau nyari baso kan ke Jeddah, ya? Nyari oleh-oleh ke Jeddah. Anda bayangkan. Jadi kalau Quran diturunkan di satu tempat, ada nilai kemuliaan di situ, maka akan menyebar pada yang lainnya. Rahmat insyaAllah turun di sini. Dan hebatnya bagian terakhir, wahaffat umul malaika. Orang-orang yang bertilawah Al-Quran, menghadirkan Quran dalam kehidupannya, maka malaikat akan senantiasa menyertainya dalam kehidupan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan dia akan disanjung-sanjung oleh Allah sampai dia selesai mempraktikkan nilai-nilai Qurannya. Di saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita sama-sama terlibat dalam proyek yang sangat besar ini. Kita sama-sama dukung, dan mudah-mudahan dari sini akan ada lahir ahli-ahli Al-Quran yang saya harapkan tidak terbatas kepada nilai-nilai pendalaman pada objek syariat saja dalam bentuk pendalaman keilmuan agama. Saya berharap ada ayat-ayat Quran yang dibahas di sini nanti, ada tentang maaf kedokteran, supaya dokter-dokter itu juga tahu tentang ayat-ayat kedokteran. Ada dokter mata. Saya tanya, apa ukuran mata sehat? Ustaz, kalau tidak ada bias, bisa melihat dengan baik dan normal. Saya bilang, ada orang melihat bagus, Pak. Baik, keluar dari masjid, semua bisa dilihat. Tapi ketika dia melihat sendal, yang dipakai sendal orang lain. Padahal dia lihat sendal dia, apa yang salah? Boleh jadi ada sesuatu dalam dirinya yang kata Ibnu Sina disebut dengan bagian terdalam dalam diri kita yang memberikan kemudian stimulus pada organ-organ tubuh kita. Makanya orang hafal Quran, disebut oleh Quran, maaf, hafalannya bukan hifzun, tapi zikrun. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hunaka mustalahat fil Quran al-Karim lati tadullu ala amaliyati hifz al-Quran al-Karim wa rabbuna lam yu'abbad bi kalimat al-hifz kama ta'lamun wa innama dhikr. Quran surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri. Saya mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan kalimatnya menggunakan zikir. Bukan hifzun. Hifzun, sekedar hafal. Tapi zikrun, hafalan yang mengingatkan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Membimbing Anda untuk ingat dengan Allah. Jadi kalau orang hafal Qurannya benar, itu ayat-ayat itu akan membimbing tubuhnya untuk ingat dengan Allah. Begitu dia menatap, ayat mata turun ke matanya. Begitu melihat, turun ayat. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Sal qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Surah ke-24 ayat 31 untuk perempuan. Begitu lisan bicara, turun ayat-ayat lisan. Jangan mencela. Quran surah ke-49 ayat 11. Jangan gibah ayat ke-12-nya. Jangan dusta dan seterusnya sampai ke kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dimohon maaf, Pak. Ini saya sarankan, Pak, ya. Termasuk yang wakif, ya. Kalau cuma mencetak penghafal Quran, sudah banyak, Pak. Tempatnya sudah menyebar. Tapi mesti ingat, penghafal Quran dibagi 3 bagian dalam Quran. Quran surah 35 ayat ke-32-nya. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Yang penghafal itu banyak, yang belum banyak yang mengamalkan hafalannya dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Maka saya bermohon pada Allah bagian terakhir, mudah-mudahan rencana ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga petunjuk terbaik, taufik darinya. Dan bila ini pun terjadi, maka insya Allah untuk wakif, seluruh pahala yang mengalir di tempat ini akan diberikan dengan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri sa'ili min ghairi an yankusa madli syai. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau di sini nanti, maaf, ada yang baca satu huruf, wakifnya dapat dari bagian pahalanya. Ada yang baca dua huruf, dapat bagian pahalanya. Ada yang baca Al-Fatihah, berapa huruf didapatkan. Itu belum masjidnya. Dari mulai yang doa masuknya, dari yang itikafnya, dari yang sholatnya, dari yang macam-macamnya. Pantas kalau Nabi mengatakan, orang yang mewakafkan itu berpotensi diampuni dosa-dosanya. Karena ketika pahalanya mengalir, pahala menggugurkan sebagian dari dosa-dosanya. Begitu banyak, hilang lagi, dan jadi tabungan yang tak terkira di situ. Karena itu semoga, mudah-mudahan sekali lagi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua diniatkan ikhlas karena Allah dan dengan keikhlasan ini keberkahan insyaallah akan diraih. Saya mohon maaf ini yang bisa saya cukupkan. Wa hadhihi laysatil muhadarah wal tawsiyah wa laysatil idhafah wa innama min babit tadzkir mimma 'allamana asatidatuna. Ini hanya pengingat saja yang telah diajarkan oleh para guru-guru sehingga kita bisa lebih bersinergi dalam kebaikan lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazakallahu khairan. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah? Bil as'ilah tuwajjih ila syuyukhna fi masyayikh. Syekh Tawalich Miftah. Baik insyaallah ya. Yang pertama Ustaz, saya punya bisnis kecil-kecilan. Sudah ada keuntungan dan saya ingin berwakaf. Apakah pertanyaan dari beliau, bisnis kita diwakafkan seluruhnya atau hanya keuntungannya saja? Itu kembali kepada Anda dengan segala kelapangan dia. Jadi yang pertama, prinsipnya dalam kehidupan itu ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada 5. Di antaranya adalah menjaga hifdzul mal, ya, wa hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga harta Anda, hifdzuddin, menjaga syariat agama Anda. Kalau Anda keluarkan seluruhnya, coba cek untuk hifdzun nafs, untuk diri Anda. Bisa enggak menutupi kebutuhan pokoknya? Ya, anak-anak sekolah nyaman tidak? Di rumah tinggal bagaimana? Yang pokok dulu penuhi, kalau dirasakan sudah cukup dengan semuanya, segalanya sudah tercukupi, maka rumus kehidupan yang mengatakan kelebihannya, itu surga Anda ada di situ. Quran surah 70, Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari keuntungan akhirat lewat wakaf, lewat macam-macam. Tapi jangan lupakan urusan dunia Anda. Cukupkan dulu, setelah itu silahkan maksimalkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usia 17 tahun, doakan saya supaya menjadi hafiz Quran dan ahli Quran. Amin. Bagaimana cara menjaga semangat menghafal di tengah lingkungan yang belum Qurani? Baik, cara menjaga semangat bersemangat. Ya, sudah selesai. Cara menjaga semangat bersemangat. Quran surah ke-41 ayat 30 ya. Istiqamah. Innal ladzina qala rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertama ada rumus di ayat itu, kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu, berusaha konsisten. Bagaimana cara menghadiskan konsistensi? Ada dua caranya. Satu, hadirkan motivasi. Motivasi. Perhatikan balasan dari Allah. Ketika Anda hafal Quran, Anda akan dijanjikan surga. Saya katakan ya, Anda dijanjikan surga ketika hafal Quran. Dan surganya bukan surga biasa. Surga penghafal Quran dengan yang bukan penghafal Quran lain. Pertama, Quran surah ke-35 ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk lewat surga adn. Bukan sekedar masuk. Tapi dia menggunakan jubah kehormatan. Tadi Syekh kita menyampaikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915. Begitu dia akan naik, tadi kan langsung masuk ke pertengahan hadisnya. Ya, lihat kalimatnya. Iqra wartaqi. Tapi sebelum itu ada awalannya. Apa hadis awalannya? Disampaikan oleh Qur'annya kepada Allah langsung. Allahumma halli. Ya Allah tolong hiasi dia. Tafsir di Qur'an. Yuhallawuna fiha. Allahumma halli. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Lalu hebatnya, setelah dipakaikan itu, kalau orang tuanya saleh, memfasilitasi anak itu, memberikan semangat kepadanya, sampai jadi penghafal Quran, maka orang tuanya pun akan dipanggil. Diberikan mahkota yang sinarnya menembus lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke bumi. Langsung dipakaikan lagi. Bahkan hebatnya setelah itu, Qurannya berkata, Allah mazidhu, ya Allah tambahkan pada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan kepadanya jubah kehormatan. Begitu sudah dipakai, baru kalimatnya muncul. Waqra wartaqi.